لا ما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله يقينًا percayalah, imanilah, dan istiqomalah. Sesungguhnya perjalanan kita dari rumah ke majelis ilmu dalam rangka tafaqquh fiddin ini merupakan tanda Allah akan mudahkan kita. Allah akan mudahkan jalannya kita menuju surganya Allah SWT. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan dari rumah menuju majelis ilmu dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ikhwan, akhwat, kita semua menginginkan surga. Dan takwa yang sesungguhnya, kita melakukan amalan ibadah di atas ilmu karena mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga Allah. Karena di akhirat tidak ada setelah neraka kecuali surga. Atau tidak ada setelah surga kecuali neraka. Tidak ada pilihan yang ketiganya. Sehingga kita harus benar-benar memohon kepada Allah SWT surga. Dan kita memohon kepada Allah dengan amalan soleh kita. Agar kita benar-benar termasuk ahli surga. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjadi ahli surga. Walaupun kita tidak mengklaim diri kita dan kita terus khawatir. Kalau kita termasuk orang yang berada di dalam neraka atau ahli neraka, yang jelas tugas kita terus belajar, terus beramal soleh, terus menjauh dari larangan-larangan, dari dosa-dosa, dosa terbesar yaitu kesyirikan dan semua dosa, dan kita terus berdoa kepada Allah agar Allah benar-benar jadikan kita sebagai ahli surga. Karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Kita tidak tahu takdir kita. Sehingga kita terus berharap dan takut. Berharap agar kita jadi ahli surga. Dan takut kalau kita menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Dan semoga majelis ilmu seperti ini merupakan tanda bahwasanya Allah ingin kebaikan untuk kita semua. Tanda bahwasanya Allah ingin menjadikan kita orang baik, orang yang selalu mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Sehingga kita benar-benar bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi seperti itu. Dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah. Sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan semuanya di tangan Allah. Sehingga kita harus benar-benar memohon kepada Allah agar kita diberikan rahmatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Khawani fillah wa akhwati fillah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan seorang ulama yang masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Dan keberkahan umat jika umat ini dibimbing oleh para ulama. Karena yang paling mengetahui tentang agama ini adalah para ulama. Sehingga kita semua harus belajar kepada para ulama. Walaupun ulama tidak masuk, tetapi tidak mungkin kita akan mampu mempelajari ilmu agama sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya kecuali dengan belajar kepada ulama. Ulama sebagai pewaris para nabi. Kalau seandainya kita enggak bisa mendapatkan zatnya ulama langsung, paling tidak kita bersama kitab-kitab para ulama. Sehingga kajian-kajian kita, alhamdulillah, semoga ini ya, merupakan tanda diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena umat akan senantiasa dalam keberkahan selagi bersama para ulama. Dan kita semua bukan ulama. Ustaz bukan ulama. Yang tentunya kita semua harus kembali kepada para ulama. Nah, dan harus ada dari antara kita belajar kepada para ulama. Kalau seandainya kita buat sekolahan atau pendidikan di sini, itu sebagai wasilah agar anak-anak kita, agar generasi muda nantinya mampu belajar kepada para ulama, satu dua di antara mereka, sehingga benar-benar mereka memahami agama dari lisan-lisannya para ulama, talaqqi bil ulama, kembali kepada para ulama. Karena umat senantiasa akan baik ketika dia kembali kepada para ulama. Dan jika kita tidak bisa mendapatkan ulamanya langsung, paling tidak kita mendapatkan kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah. Dan tugas kita benar-benar memahami apa yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab para ulama. Dan kita masih berada pada pembahasan bab yang keempat. Bagian yang keempat yaitu aqwalu wa af'alu tunabi tauhid au tunqisu au tanqisu, yaitu perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang menghilangkan tauhid, meniadakan tauhid atau mengurangi hakikat tauhid. Dan kita harus tahu ini agar tauhidnya kita langgeng, agar tauhidnya kita bertambah. Dan jika kita terjatuh dalam perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang di situ bisa menghilangkan tauhid, bisa jadi murtad kita. Dan jika kita melakukan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang mengurangi hakikat tauhid, lemah tauhidnya kita. Sehingga kita harus memahami perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang menghilangkan tauhid atau mengurangi hakikat dari tauhid. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fiik. Dan pembahasan ini ada 11 pembahasan. Dan kita sekarang masuk pada pembahasan yang ke-10. Yaitu tentang ruqyah dan tamayyiz. Ruqyah yang sudah kita bahas kemarin pembahasannya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang masalah tamayyiz. Berkata Syekh Shalih Ibnu Fauzan dalam kitabnya Aqidatul Tauhid pada halaman 133. At-tamaim wa hiya jam'u tamimah wa hiya ma yu'allaqu bi'anaki sibyan. Tamaim ini jamak dari tamimah. Tamimah artinya adalah ma yu'allaqu bi'anaki sibyan, apa-apa yang digantungkan di leher-leher anak-anak, atau apa-apa yang dikalungkan di lehernya anak-anak. Lidab'il 'ain, untuk menghilangkan 'ain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'ainu haqqun. 'Ain itu hak. Bisa benar-benar terjadi. Makanya disyariatkan ketika kita ta'ajub pada sesuatu, entah diri kita, entah anak kita, entah harta kita, entah sesuatu yang benar-benar menjadikan kita ta'ajub, disunnahkan untuk kita berucap, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi dijelaskan seperti itu. Nah, atau Masya Allah wa tabarakallah. Yang sunnahnya Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dan kata saya Saleh Fauzan, atau saya Saleh bin Fauzan, Masya Allah wa tabarakallah, wa tabarakallah fi khair. Ada kebaikan. Nah, tapi sunnahnya Masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Jika kita mengucapkan ini dari yakin semua dari Allah, Masya Allah, atas kehendak Allah, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah, akan hilang aib tersebut. Nah, aib penyakit, tetapi di dalam aib dan penyakit tersebut ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali ada obat, obatnya. Walhamdulillah. Kecuali penyakit lanjut usia dan kematian. Sehingga dunia ini darul fana. Dunia ini tempat yang punah. Kalau enggak dunia yang punah, kita yang mati, kita yang punah. Sedangkan akhirat darul, yaitu darul, yaitu abadi anaknya. Akhirat jadi negeri kekekalan. Maka kita harus benar-benar menjadi anak-anak akhirat, jangan sampai kita menjadi anak-anak dunia. Dan tamimah, yaitu sesuatu yang digantungkan di leher anak-anak dalam rangka untuk menghilangkan aib. Iya. Sebenarnya kita bisa mengajarkan kepada diri kita atau keluarga kita yang memiliki anak, untuk kita semua menghafalkan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan doa tersebut kepada Hasan dan Husain, agar terlindungi dari sihir, dari aib, dan dari segala kejelekan. Kita semua yang memiliki anak, hendaknya kita menghafal doa ini. Kita pegang ubun-ubunnya dengan berdoa, "U'idzuka billah bi kalimati laa ilaaha illa min kulli syaitaanin muhammadin wa min kulli 'aynin laa'imatin." Harus kita doa seperti itu. Sebenarnya banyak cara untuk menghindari aib, menghindari penyakit aib yang bisa membahayakan. Jika orang terkena aib, bisa jatuh dia, bisa sakit dia, ya. Dan tidak boleh kita menghilangkan aib dengan tamimah ini, ya. Tidak boleh. Ini hukum asalnya. Ya. Yeah. Walaupun nanti ada rincian, insyaallah kita akan jelaskan. Waqad yu'allaqu 'ala al-kibari min al-rijali wan nisa. Dan tamimah, sesuatu yang digantungkan di leher, ini juga bisa digantungkan kepada orang-orang yang dewasa. Kepada laki-laki dan kepada wanita. Ya, ada juga yang menggantungkan untuk laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa. Bisa juga digantungkan di, atau biasanya digantungkan di mobil, di rumah, yang intinya supaya hilang musibah dengan tamimah tersebut. Ya, wa huwa 'ala naw'ain. Ya, jenisnya ada dua. Sebagaimana ruqyah ada dua, ini juga ada dua. Yang pertama, an-nawmul awwalu minat tamaim. Ma kana minal Qur'an. Jenis pertama dari tamimah, yaitu menggantungkan sesuatu di leher anak-anak kita atau di rumah dan seterusnya, itu yang digantung adalah sesuatu dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Bi an yuktaba ayat min Al-Qur'an, yaitu dengan menuliskan ayat-ayat dari Al-Qur'an. Au min asma'illahi wa sifatih, atau menuliskan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Wa yu'alliquha lil istihfa, lil istisfa'i biha, dan digantung sesuatu dari Al-Qur'an tersebut, dari ayat-ayat dari Al-Qur'an atau dari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah digantung. Tujuannya itu apa? Untuk talabas syifa, untuk meminta kesembuhan. Ya, dengan sesuatu yang digantung tersebut. Itu tujuannya. Fa hadha an-naw' qad ikhtalafa al-ulama fi hukmi ta'liqihi 'ala al-qawlain. Dan jenis tamimah, jamaknya tamaim, sesuatu yang digantungkan dari Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah ini, yang jenis pertama ini, ini para ulama berselisih pendapat, ada dua pendapat di sini. Kalau saya Sulaiman Nurohali memberikan tiga pendapat, atau nanti kita bisa rinci juga. Ya, hukumnya ada berapa? Ada dua. Yang tentunya kita harus memahaminya agar kita benar-benar memiliki tauhid dan tidak berkurang tauhidnya kita. Karena tauhid seperti keimanan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Jika kita melakukan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang mengurangi hakikat tauhid, maka berkurang tauhidnya sebagaimana iman. Jika melakukan kemaksiatan, berkurang imannya. Begitu juga jika kita melakukan amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang benar-benar di atas syariat, ini akan bertambah imannya, karena ini adalah ibadah. Dan kita semua tentunya harus benar-benar mengetahui yang baik agar kita mengikutinya, dan mengetahui yang buruk agar kita menghindarinya. Maka hukum jenis tamimah yang pertama ini ada dua. Al-qawlul awalul jawaz, perkataan yang pertama, yaitu yang membolehkan hal tersebut. Jadi dia ambil kertas, kemudian dia tulis Al-Quran atau nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kemudian digantung di leher anak-anak, atau digantung di leher orang dewasa, atau digantung di rumah, atau di rumahnya, atau di mobilnya, atau di kendaraannya, dan seterusnya. Ya, ini pendapat yang pertama. Wa huwa qawlu Abdillah Ibni Amr Ibni Al-As radhiyallahu anhu. Pendapat ini, kata Syekh Shalih Ibn Fauzan, dipegang oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Wa huwa zahir ma ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini juga merupakan zahir. Zahir dari apa yang diriwayatkan oleh Aisyah. Akan tetapi Syekh Sulaiman Ar-Raheli dalam syarah kitab Tauhid pada halaman 336, yang kitab ini belum direvisi, ya, yang tentunya ini merupakan ceramah kemudian dijadikan kitab, beliau mengatakan wa yunsibu ila Abdillah bin Amir bin As la yasih. Kalau seandainya pembolehan tentang tamimah dari Al-Quran maupun nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah itu diperbolehkan, disandarkan oleh Abdullah bin Amr bin As, ini tidak benar. Sebagaimana beliau membawakan perkataan Syalbani yang tidak membenarkan tentang hadis tersebut. Nah, dan bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan wal haqiqatu ya ikhwah, hakikatnya wahai saudaraku, anna aktsarus salaf, sesungguhnya kebanyakan salaf, alladzina ruwiya anhum jabatu dzalika lam yasih dzalika anhum, yang mereka meriwayatkan bolehnya untuk menggantungkan sesuatu dari Al-Qur'an atau nama-nama dan sifat bagi Allah di leher anak-anak atau rumah dan seterusnya, itu tidak dibenarkan, disandarkan kepada para sahabat. Dan beliau mengatakan lagi, amma sahabatu falam yasih an ahadin minas sahabah, adapun riwayat-riwayat dari sahabat ini tidak dibenarkan, kalau sana riwayat tersebut dari sahabat. Begitu juga riwayat dari Aisyah. Ya, Syekh Sulaiman Ar-Raheli mengatakan wa nusiba hadza aminna Aisyah radhiyallahu anha wa lam yasih anha, dinisbatkan bolehnya menggantung tamimah dari Al-Quran maupun nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah pada leher anak-anak atau rumah dan seterusnya disandarkan kepada Aisyah tidak dibenarkan. Lakin qala ba'du ulama, akan tetapi yang mengatakan adalah sebagian dari para ulama. Walaupun Syekh Shalih Ibnu Fauzan di sini dia mengatakan ya bahwasanya ini adalah pendapatnya Abdullah bin Amr bin As dan zahir riwayat dari Aisyah. Nah, ini pendapat yang pertama membolehkan tentang apa? Menggantungkan sesuatu dari Al-Qur'an atau nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah di leher anak-anak kita atau orang dewasa atau rumah atau mobil dan seterusnya dalam rangka untuk meminta kesembuhan dengan sebab itu. Tetapi yakin sebabnya datangnya dari siapa? Dari Allah. Itu hanya sebab saja. Yang menyembuhkannya siapa? Allah. Baik, sebagaimana pembahasan tentang masalah ruqyah. Tidak boleh orang yang meruqyah meyakini ayat yang dibacanya itu yang benar-benar memberikan apa? Kesembuhan. Dia harus meyakini yang memberikan kesembuhan hanya Allah. Cuman dia menjalankan perintah Allah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, nama-nama dan sifat bagi Allah atau doa-doa dari Nabi dengan tujuan agar Allah memberikan kemudahan untuk apa? Untuk kesembuhan. Thayyib. Nah, wa bi qala Abu Ja'far Al-Baqir, dan termasuk yang membolehkan menggantungkan sesuatu dari Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah di leher anak-anak kita untuk dalam rangka meminta kesembuhan, ini yaitu seorang tabi'in yang mengatakan seperti ini, yaitu Abu Ja'far Al-Baqir. Dan termasuknya juga Syaikh Sulaiman mengatakan ya ini dari Atha. Dari Atha bin Abi Rabah. Nah. Dan Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan wa amma tabi'un, adapun dari tabi'in, falam yasihu an aktsarihi, tidak dibenarkan kalau seandainya mengatakan kebanyakan tabi'in membolehkan perkara tersebut. Artinya sedikit dari tabi'in yang membolehkan. Wa inna masra'an Atha wal Baqir faqat. Sesungguhnya dari kalangan tabi'in yang membolehkan menggantung sesuatu dari Al-Qur'an atau nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah di leher anak-anak kita atau diri kita atau rumah, kendaraan dan seterusnya, ini membolehkan ini. Ini pendapat dari sedikit dari kalangan tabi'in, yaitu Atha sama Abu Ja'far Al-Baqir. Seorang tabi'in. Nah, ini wa Ahmad bin Hanbal fi riwayatih, dan juga yang membolehkan ini salah satu dari riwayat dari Imam Ahmad. Wa hamal al-hadits al-warid fil man'i min ta'liq tamaim ala tamaim allati fiha syirkun. Dan mereka semua, kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, membawa hadis yang tidak boleh menggantungkan tamaim, yaitu tamaim yang di dalamnya ada kesyirikan. Adapun dari Al-Qur'an, nama-nama Allah dan sifat-sifat bagi Allah tidak terkandung dalamnya kesyirikan. Ini pendapat mereka. Sehingga membawa hadis-hadis yang melarang saja. Sehingga ketika tamimah yang digantungkan di leher anak-anak kita untuk meminta kesembuhan ini diperbolehkan, kan tidak ada kesyirikan. Ini menurut mereka. Ini pendapat yang pertama dari jenis tamimah yang pertama. Pendapat yang kedua, sebelum kita masuk pendapat yang kedua, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili membawakan tiga pendapat yang duanya rincian dari yang pertama. Dia mengatakan al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, yaitu kalau seandainya menggantungkan sesuatu dari Al-Quran dan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah di leher anak-anak kita dalam rangka untuk mencegah aib, ini makruh. Hukumnya makruh. Kemudian yang kedua, para ulama yang membolehkan menggantungkan tamimah dari Al-Quran atau dari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah ini hanya untuk liraqil bala, untuk mengangkat bala. Ya, hanya untuk itu, untuk mengangkat bala. Adapun untuk menolak bala tidak diperbolehkan. Ya, nah. Ya. Ini pendapat yang kedua. Maka seorang yang takut dari aib, takut dia tertimpa suatu musibah, kemudian dia nulis sesuatu dari Al-Qur'an, nama-nama dari nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah, kemudian digantungkan dengan kerang dalam rangka untuk mengusir bala, maka ini tidak boleh. Untuk menolak bala tidak boleh, tidak boleh. Adapun lirafi ini untuk mengangkat bala, untuk mencegah saja, ini diperbolehkan. Jadi dia tidak takut sama aib, tidak takut sama apa? Sama ya, penyakit, karena penyakit datang dari Allah. Tetapi dia hanya sekedar mencegah saja. Bukan untuk menolak aib. Ini ada perbedaan antara menolak dengan apa? Mencegah. Bisa dipahami di sini? Nah, hukum yang dua ini termasuk pada hukum yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan. Nah, adapun hukum yang ketiga yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, yaitu la yajuzu dzalika mutlaqan. Enggak boleh sama sekali. Thayyib. Dan inilah pendapat yang kedua juga yang diberikan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan, al-qaulu tsani al-man'u min dzalika. Tidak boleh sama sekali. Dia menulis sesuatu dari Al-Qur'an, dari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah untuk meminta kesembuhan dengan itu kepada Allah, ini tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Ya. Nah, wa huwa qawlu Ibnu Mas'ud. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Wa Ibnu Abbas. Juga perkataan Ibnu Abbas. Ya. Wa huwa zahir qawlu Hudzaifah. Dan ini merupakan zahir perkataan Hudzaifah Ibnu Yaman. Wa Uqbah Ibnu Amir. Dan ini juga perkataan Uqbah Ibnu Amir. Wa Ibnu Hukaim. Wa Ibnu Hukaim radhiyallahu anhu. Dan juga ini pendapatnya, ya, Ibnu Hukaim, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Semuanya. Nah, wa bihi qala jama'atu min at-tabi'in, yang melarang menulis sesuatu dari Al-Quran untuk nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah dan digantungkan di leher anak-anak kita, atau digantung di rumah, atau digantung di mana-mana yang tujuannya untuk mencegah, mencegah apa? Mencegah bala. Ini ya, jumhur tabi'in melarangnya. Jamaah dari kalangan tabi'in malah melarangnya. Minhum ashabu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antaranya itu murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Wa Ahmad fi riwayatin ikhtaraha katsirun min ashabi. Dan juga riwayat dari Imam Ahmad, dari murid-muridnya Imam Ahmad atau sahabat-sahabat Imam Ahmad. Wa jazima bihal mutaakhirun. Dan dikuatkan juga dari kalangan orang-orang, dari ulama yang belakangan ini. Wa tajju bima rawai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang mana mereka semua berhujjah dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud. Apa riwayatnya? Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, wa tamaim, tamimah, ya, tamimah wa tiwalata, dan tiwala syirkun, adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Ruko atau ruqyah, ini hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Wal Hakim. Ruqyah itu ada tafsirnya. Rasul kemarin kita jelaskan bahwasanya la ba'sa bi ruqo malam takun syirik. Enggak apa-apa kita ruqyah selagi tidak ada kesyirikan. Ini ada tafsir, ini dalil secara umum. Sesungguhnya ruqyah, tamimah-tamimah, tiwala itu syirik. Semuanya kesyirikan. Dan kita harus menjauhi kesyirikan. Baik kesyirikan bentuknya perkataan, perbuatan atau keyakinan. Ya. Dan hadis ini umum. Tetapi hadis tentang kufurnya diperinci lagi. Ya. Perinciannya sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Adapun tamaim atau tamimah-tamimah ini tidak ada rinciannya. Sehingga mereka mengatakan al-nadr mutlak. Tidak dibolehkan sama sekali. Dari Al-Quran maupun selain Al-Quran. Kalau dari selain Al-Quran, selain nama-nama Allah dan siapa sebagai bagi Allah, jelas mutlak. Sekarang permasalahannya tamimah dari Al-Quran. Karena tidak ada dalil pengkhususan, maka tidak diperbolehkan juga. Nah, ada pun tiwala jelas syirik. Kenapa? Syekh Shalih Ibnu Fauzan mengatakan wa tiwala itu syai'un yasna'unahu yazumuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajul ila imra'atihi. Karena tiwala itu sesuatu yang dibuat dan disangka bahwasanya dengan itu mampu menjadikan wanita mencintai suaminya atau laki-laki mencintai istrinya. Ini namanya sihir. Apa namanya? Pengasih. Nah, tiwala. Dan ini mutlak. Jelas, gak boleh. Nah, adapun rukiah ada dalil yang masih merincinya. Tamaim tidak ada. Sehingga keumuman. Tidak bolehnya kita menggantungkan sesuatu apapun juga. Ini lebih apa? Lebih pas, lebih rajih. Wa hadza huwa sahih. Ini yang sahih kata saya Shalih Ibnu Fauzan. Li wujuhi salata. Dengan dengan apa? Dengan sebab tiga hal. Nah, yang pertama al-awwal. Umum annahy. Keumuman larangan. Wala mukhassasan lil umum. Dalil tentang keumuman ciriknya tiwalah, afwan, ciriknya tamaim itu ada sudah dan tidak dikhususkan dengan dalil khusus yang mengatakan membolehkan adanya tiwalah, afwan, adanya tamaim atau tamimah yang diperbolehkan sebagaimana dalam masalah ruqyah. Sehingga sebab ini menjadikan dalil yang mengatakan haramnya tidak bolehnya menggantungkan sesuatu apapun ini tidak boleh, itu lebih kuat. Kemudian adzan yang kedua, sadud dari'ah itu membendung sesuatu yang dikhawatirkan kerusakannya terjadi di kemudian hari. Nah, membendung sesuatu yang saat itu belum jelek. Saat itu belum apa? Belum dikhawatirkan kejelekannya, kemudaratannya. Tetapi di kemudian hari muncul. Maka yang poin kedua yaitu sadud dari'ah. Faina taqdi ila ta'liqi ma laisa mubahan. Karena kalau sana kita bolehkan menggantung sesuatu di leher anak-anak kita atau di rumah atau di selainnya dari Al-Qur'an atau nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, ini nantinya berkonsekuensi atau berujung kepada menggantung sesuatu yang tidak mubah. Karena bermudah-mudahan dalam masalah yang tadi, yaitu menggantung sesuatu dari Al-Quran maupun nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Sehingga akhirnya yang orang belakangan itu akan bermudah-mudahan. Dia akan menggantungkan sesuatu selain Al-Quran dan selain nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga akhirnya dia terjatuh kepada apa? Kesyirikan juga nantinya. Nah, maka harus ada sadud dara'i. Ya, sadud dara'i atau sadud dariyah. Yaitu membendung sesuatu yang kemudaratannya akan timbul di kemudian hari. Nah, kemudian asal itu yang ketiga, ya, bahwasanya pendapat yang melarang menggantung sesuatu dari Al-Quran atau dari nama-nama dan sifat bagi Allah itu tidak boleh. Haram itu yang ketiga yaitu inna wida ala kusayun min Al-Quran. Uli kusayun min Al-Quran, sesungguhnya kalau sana digantung sesuatu dari Al-Quran, fakat yang tahinahu al-mu'allak. Bisa jadi orang yang ada di lehernya sesuatu dari Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, sehingga meremehkan Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Allah bihamli ma'u bihamli qada'il hajah wal istinjah, sehingga dia membawa ya sesuatu yang dikalungkan di lehernya ya untuk apa? Qada' hajah, untuk ya ke kamar mandi, untuk ke WC, untuk istinjah, ya. Wanahu dzalika dan seterusnya. Sehingga pendapat yang kedua dalam masalah tamimah ya, menggantungkan sesuatu dari Al-Qur'an atau nama-nama dan sifat bagi Allah, dari dua pendapat, pendapat yang kedua yang paling rajih, yang paling kuat. Artinya tidak boleh kita semua menggantung apapun juga untuk meminta kesembuhan, untuk ya mencegah ya apa? Mencegah penyakit juga tidak boleh. Nah, ini sebabnya. Dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhani menambahkan dua poin yang menguatkan bahwa pendapat yang kedua ini kuat. Ya. Dia tambah yaitu ada mutafsil anin nabi au minan nabi kama fusila fi ruqah. Tidak adanya tafsil dalam hukum tamimah sebagaimana tafsil dalam hukum ruqyah. Sehingga ruqyah ada yang boleh, ada yang tidak diperbolehkan. Adapun tamimah semuanya mutlak tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua yang dikuatkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhani, dan ini merupakan ya, sebab yang kelima ya, yang menjadikan pendapat yang melarang untuk menggantung sesuatu dari Al-Quran dan nama-nama dan sifat bagi Allah dalam rangka untuk meminta kesembuhan itu haram, tidak boleh. Kata saya Sulaiman Ar-Ruhani, tahrimu Ibnu Mas'ud haqqun wa la yu'lamu lahu mukhalif min ashabah. Tahrim, pengharaman dari Ibnu Mas'ud itu hak, karena tidak ada seorang dari kalangan para sahabat yang menentangnya, menunjukkan bahwasanya tamimah dari Al-Quran dan selain Al-Quran itu tidak diperbolehkan. Sudah selesai. Kalau seandainya masih ada juga yang seperti ini, gimana kita? Rahabatu sadr inda ikhtilafi al-ulama. Ya, kita harus lapang dada. Tetapi kita lihat, kita sampaikan kepada dia, ini yang paling rajih. Dan kalau seandainya dia membolehkan juga menggantung sesuatu dengan tujuan untuk meminta kesembuhan kepada Allah dengan sebab itu dari Al-Quran atau dari nama-nama selain dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, maka kita tanya sama dia apa tujuannya. Karena kalau untuk menghilangkan aib ini makruh. Ya. Dan kalau seandainya dia dalam rangka takut ketimpa musibah juga makruh. Ya ini enggak boleh. Kalau seandainya dia hanya sekedar mencegah saja, dia enggak takut sama ain, enggak takut sama musibah, tapi dia sekedar mencegah saja, ini diperbolehkan. Wallah ta'ala bisawab. Ini mungkin dia pembahasan ya tentang tamaim, tentang jenis yang pertama. Adapun tamaim jenis yang kedua, yaitu jenis ya tentunya selain Al-Qur'an. Ya, jenis pertama ini yang dari Al-Qur'an, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Adapun yang kedua, jenis dari jenis-jenis tamaim, yaitu selain Al-Qur'an, selain nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, dan kita akan bahasnya pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Allah taala bersawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. Ya fi, hal min su'al? Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.